Konsultasi Syariah. Hukum bekerja sebagai tukang bersih taman di bank konvensional. Pertanyaan. Bolehkah bekerja sebagai tukang bersih taman di bank? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dalam fatwa lajnah da'imah diterangkan, tidak boleh bagi seorang muslim bekerja di bank yang menganut sistem riba, meski pekerjaannya tidak berkaitan langsung dengan riba. Hal ini karena pekerjaan tersebut, ia membantu atau menyediakan keperluan para pegawai yang berkaitan langsung dengan transaksi riba. Sementara Allah berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Oleh karenanya, bekerja di taman bank ribawi, meski tidak ada kaitannya langsung dengan riba, namun hukumnya tetap terlarang, karena terdapat bentuk tolong-menolong dalam dosa. Pihak bank tentu membutuhkan orang-orang yang menjaga kerapian tamannya, atau satpam yang menertibkan nasabah dan menjaga keamanan. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu membantu kelancaran jalannya bank ribawi. Ini termasuk tolong-menolong dalam dosa yang secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala larang dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 di atas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hukum bekerja sebagai satpam atau sopir di bank konvensional. Beliau menjawab, tidak boleh bekerja pada perusahaan-perusahaan ribawi, meskipun hanya sebagai sopir atau satpam. Karena masuknya ia sebagai pekerja di perusahaan ribawi menunjukkan keridhaannya terhadap perusahaan yang menganut sistem riba tersebut. Seseorang yang tidak setuju pada sesuatu, tentu dia tidak akan bekerja untuk kepentingan yang tidak ia setujui tersebut. Bila ia berkenan untuk bekerja demi kepentingan perusahaan tersebut, itu menunjukkan bahwa dia ridho dengannya. Dan seseorang yang ridho dengan perbuatan haram menanggung dosa perbuatan tersebut. Lalu beliau melanjutkan, adapun mereka yang pekerjaannya seperti direktur, pencatat, pengirim, penyimpan, dan yang semisalnya, tidak diragukan lagi bahwa pekerjaan seperti itu berkaitan langsung dengan objek yang diharamkan, yaitu riba. Dalam hadis sahih dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu diterangkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi riba, saksi transaksi riba, dan pencatatnya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya mereka semua sama. Fatwa Islamiyah. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.